Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-muallif al-mas'alatu tsalitsatu al-ahkamul muta'alliqatu bihima. Permasalahan yang ketiga yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan seputar muzara'ah dan musaqah. Wa yata'allaqu bihima al-ahkamul atiyah. Berkaitan dengan keduanya, yaitu dengan muzara'ah, demikian pula musaqah. Al-ahkamu at-taliyah, beberapa hukum berikut ini. Awalan, yalzamul amila an ya'mala kulla ma yu'addi ila salahi thamara min harzin wa saqyin wa nadhafatin wa siyanatin wa talqihin nakhli wa tajfifi thamari wa ghairi dhalik. Yalzamul amila merupakan keharusan bagi pengelola. Ada pemodal, ada pengelola dalam muzara'ah ataupun musaqah. Pemodal adalah dia yang menyiapkan lahan, menyiapkan tanaman, dan segala yang menunjang pertumbuhannya. Ini pemodal. Pengelola, dia bekerja di perkebunan tersebut untuk agar tanaman-tanaman tadi menghasilkan buah yang maksimal. Di sini yang harus dilakukan oleh amil, pengelola, yalzamul amila an ya'mala, untuk dia itu bekerja. Kulla ma yu'addi ila salahi thamarah, mengerjakan semua hal, segala sesuatu yang akan membawa kepada hasil buah yang baik. Jadi semua hal yang berkaitan dengan atau yang akan menunjang hasil dari buah yang baik, dari panenan yang maksimal, itu harus dikerjakan. Apapun pekerjaan itu harus dia lakukan, harus dia jalani. Min harzin, seperti misal menanam. Sekarang lahan sudah siap, lahan sudah dibersihkan oleh pemodal, sudah dibajak, sudah dibuat gulutan, tinggal menanam. Nah, itu pekerjaan pengelola tadi. Min harzin wasaqin, menyiram. Ini juga pekerjaan pengelola dan itu merupakan tugas dari sekian banyak tugas inti agar tanaman yang ditanam tadi menghasilkan buah yang maksimal atau ada hasil yang maksimal. Adapun kalau penyediaan sumber air, itu merupakan tanggung jawab pemodal. Menyiapkan irigasi, sumber air untuk menyiram ke tanaman tadi, ini merupakan tugas pemodal. Begitu sudah disiapkan air sampai ke lahan tersebut, untuk menyiramnya dari satu tanaman ke tanaman berikutnya, ini baru tugas pengelola. Wa nadhafatin, membersihkan lahan, membersihkan areal perkebunan yang dirawat tadi dari gulma-gulma liar yang mungkin bisa turut mengambil nutrisi yang disediakan untuk tanaman yang dirawat. Sehingga ini harus dibasmi. Rumput-rumput liar, tanaman-tanaman pengganggu, ini harus dibasmi. Itu tugas pengelola. Wasiyanatin, menjaganya. Sudah ditanam, sudah dirawat, sudah dipupuk dengan baik, sudah diperlakukan dengan perlakuan yang maksimal, sembari menunggu hasil, ini harus dijaga. Bisa jadi ada hama dari luar, entah itu ternak, yang akan mengganggu tanaman padi, ternak-ternak orang yang ada, atau mungkin manusia yang akan mengambil hasil tadi tanpa izin, mencuri dan sebagainya. Wa talqihin nakhli, demikian pula penyerbukan. Kalau seandainya buah-buahan tersebut butuh untuk diserbukan supaya buahnya maksimal, maka dilakukan, itu tugas pengelola dan dia harus memiliki keahlian seperti tanaman semangka non biji misal, atau kurma, atau vanili, tanaman-tanaman yang perlu diserbukan atau dikawinkan istilahnya, itu tugas pengelola. Wa tajfifi dzamar, demikian pula menjemur tanaman, menjemur buah hasil panen. Sudah dipanen, ternyata buah ini harus dikeringkan. Itu tugas dari pengelola. Wa ghairi dzalik, dan selain dari hal tersebut, tugas-tugas yang memang berkaitan dengan hasil yang akan maksimal, itu semua merupakan tugas dari pengelola. Kalau seandainya pengelola melakukan tafriyut, bermalas-malasan dalam tugas ini dan mempengaruhi hasil panen, maka dia mengganti. Dia mengganti kerugian. Misal, contoh yang sering terjadi di tempat kita. Seorang punya kebun balam 2 hektar. Kemudian dia, mungkin ini sebagian kita menganggap remeh. Sebagian kita menganggap remeh. Tetapi ini terkait dengan permasalahan kita ini. Misal seorang punya kebun balam 2 hektar. Dia tidak punya cukup waktu untuk mengelola kebunnya tadi, sehingga dia mencari pengelola. Fadol antum, garap lahan ana itu sudah menghasilkan 2 hektar kebun karet. Silakan antum sadap, antum bekerja di sana untuk mengambil hasil. Dan masing-masing pihak menjalankan tugas dan kewajibannya. Misal pemupukan, pemupukan sesuai dengan kesepakatan ini, hasil pupuk atau pembelian pupuk dari mana, misal 50-50, atau dikelola oleh, diambil oleh pemilik kebun sehingga bagiannya menjadi 60-40, 60 untuk pemilik kebun, 40 untuk pengelola. Ketika ada hasil sudah disadap karena dirawat dengan baik, dipupuk secara rutin, hasilnya banyak. Ketika tiba musim seperti sekarang ini, musim penghujan, penyadap ini taunya sudah nyadap, selesai, pulang, tinggal. Subhanallah, jam 11 siang, jam 12 siang, belum beku dia, turun hujan. Nah, dibiarkan oleh yang punya kebun, yang pengelola tadi, biarkanlah, sudahlah, kebunnya agak jauh. Akhirnya terkena hujan dan rusak hasil dari sadapan hari itu. Ini dianggap biasa, dianggap sesuatu yang wajar, sudahlah. Nanti ketika timbangan, afwan kemarin kehujanan, jadi hasilnya enggak maksimal. Kalau untuk pengelola, iya, bagian dia terkurangi karena keteledorannya. Tetapi, pemilik kebun, dia mestinya mendapatkan hasil yang cukup. Dia mestinya mendapatkan bayaran yang utuh. Kalau misal dalam seminggu 80 kilo misal, sekarang hanya mendapatkan 50 kilo. Kenapa? Yang 30 kilo kehujanan, enggak jadi. Dengan sebab begitu selesai nyadap, saat musim penghujan tidak dicukai, dia langsung pulang. Padahal itu merupakan tugas yang harus dia kerjakan. Loh, berarti kerjanya bertambah. Iya, ketika memang sudah siap untuk muzara'ah ataupun musaqah, ya memang dia sudah juga sudah harus siap untuk menjalankan konsekuensi dari tugasnya. Tungguin dulu, selesai, tunggui, atau langsung dia cuka balam yang di pohon tadi. Sehingga ketika dia meninggalkan kebun tersebut, sudah dalam kondisi aman. Tetapi ketika dia tinggalkan karena tafriyut, karena bermalas-malasannya dia, atau menggampangkan, meremehkan, dilihat, oh sepertinya cuacanya panas. Padahal itu musim penghujan. Begitu dia berangkat pulang, belum lagi sampai di rumahnya, tiba-tiba sudah hujan lebat. Dan ini sering terjadi di musim-musim penghujan. Maka yang seperti ini para pengelola hendaknya lebih perhatian, karena hukumnya telah kita ketahui bahwa pengelola harus dia menjalankan semua tugas yang itu bisa mendatangkan hasil maksimal dari kebun yang dirawatnya. Tsanian yang kedua, ala sahibil ardi al-amala ala kulli ma yuhfadzul asl ka hafril bi'ri wa tawfiril miyahi wa iqamatil judrani wal hawajizi wa jalbil alati wa mudakhatil miyah. Wajib bagi pemilik kebun, pemilik tanah, baik dalam muzara'ah ataupun musaqah, al-amal, untuk mengerjakan ala kulli ma yahfadzul asl, untuk menjalankan sebuah tugas, yaitu menjaga semua aset dan mendatangkan semua aset yang bisa membantu untuk berhasilnya tanaman tersebut. Kahafril biri, seperti misal di situ tidak ada sungai, tidak ada aliran air, sehingga dibutuhkan untuk penggalian sumur. Itu merupakan tugas tanggung jawab pemodal yang punya kebun, gali sumur. Oh, ternyata gali sumur nggak bisa karena air itu posisinya terlalu tinggi sehingga air terlalu dalam ke bawah. Buat sumur bor, iya, lakukan. Dibuat sumur bor untuk tercukupinya air menyirami tanaman-tanaman tersebut. Segala biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan sumur bor tadi hingga air itu sampai di permukaan tanah, itu merupakan tugas tanggung jawab yang punya kebun atau pemodal. Mungkin butuh alat. Setelah di buat sumur bor tadi masih butuh alat yang memompa kemudian menampung air tadi. Dibuat kolam, dibuat penampungan, itu juga masih menjadi tugas pemilik kebun atau pemodal. Wa tawfiril miyah, kebunnya luas, enggak hanya satu lokasi, sehingga harus melangsir air dari sumber airnya sampai di ujung kebun sana misal, sehingga butuh transportasi, entah itu motor ataupun angkong atau apalah untuk membawa air tadi. Itu juga merupakan tugas pemodal atau pemilik kebun. Atau ingin lebih simpel, belikan alat, tambahkan pipa paralon sehingga di bagian ujung tanaman, di bagian ujung lahan sana juga mudah untuk mendapatkan air. Sehingga peralatan-peralatan tadi, biaya yang dibutuhkan untuk tersalurnya air sampai di penjuru perkebunan tadi juga merupakan tugas pemodal atau pemilik kebun. Wa iqamatil judrani wal hawajizi, demikian pula untuk membuat tembok supaya aman. Bisa jadi saat pengelola pulang sholat, binatang-binatang yang tak diinginkan masuk, entah itu monyet, babi, sapi, kambing, yang bisa saja merusak tanaman tadi, sehingga butuh dipagar di tembok keliling, apakah dengan yang sederhana pagar dari bambu atau waring atau mungkin dari bata, tergantung kepada pemodal tadi kesanggupannya. Namun kalau dibutuhkan untuk pembuatan pagar, biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan pagar tadi itu juga dari pemodal. Wajalbi al-alati wa mudakhatil miyah, demikian pula mendatangkan alat-alat dan yang mempermudah untuk penyiraman. Itu semua merupakan tugas dan tanggung jawab pemodal atau pemilik kebun. Salitan yang ketiga, yamlikul amilu hisatahu bidhuhuri samarah. Al-amil, pengelola, dia akan mendapatkan hisatahu, bagiannya, bidhuhuri samarah, dengan mulai terlihat matang, siap panen buah dari tanaman yang ditanam tadi, walaupun belum panen. Ini berkaitan dengan kalau seandainya pengelola tadi mengundurkan diri ketika tanamannya sudah siap panen. Dia mengundurkan diri, belum panen ini, tetapi sudah siap panen. Dia mengundurkan diri karena satu dua hal, maka dia mendapatkan bagiannya. Diperjelas pada poin keempat, rabian yang keempat, likullin likulli 'aqidin fashul 'aqdi matasyaa'a li'annahuma 'aqdun jaizun ghairu lazim. Bagi kedua belah pihak atau bagi masing-masing pihak, fashul 'aqdi, untuk membatalkan, mencabut kesepakatan dari akad yang ada, apakah musaqah ataupun muzaharaah. Masih di tengah jalan, salah satu mundur, boleh, selama satu, tidak mendatangkan dharar dengan niatan ataupun tujuan mendatangkan dharar secara sengaja, bukan dengan niatan ini, atau bukan pula dalam rangka untuk merugikan salah satu pihak dan mengalihkan keuntungan kepada pihak yang lain. Li'annahuma 'aqdun jaizun ghairu lazim, karena keduanya yaitu musaqah demikian pula muzara'ah adalah 'aqdun jaiz, artinya boleh ke masing-masing pihak untuk berhenti di tengah jalan kapanpun mereka mau. Ghairu lazim, berbeda dengan akad yang lazim seperti jual beli, demikian pula kemarin yang sudah kita lewati ijarah, sewa menyewa, itu lazim harus dijalankan sebagaimana kesepakatan. Fa in fasakha al-'aqdu wa qad dhahara thamaru, apabila akad itu dibatalkan sementara buah atau hasil panen sudah mulai terlihat, fa huwa bainal 'aqidaini 'ala ma syarata, maka buahnya itu, hasilnya itu dibagi untuk mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka. Misal nanam mengelola durian, satu punya pemodal musaqah, dia punya kebun, dia punya tanaman, yang satu lagi ini pengelola, dia punya keahlian, dia punya ilmunya, bagaimana pohon ini supaya tumbuh subur, bagaimana pohon ini supaya berbuah lebat, bagaimana supaya buahnya atau bakal buah tadi tidak rontok, bagaimana supaya rasanya manis. Dia punya keahlian di bidang ini sehingga mereka kerjasama. Beberapa bulan berjalan kerjasama ini, benar pohon durian tadi berbuah lebat. Berjalan lagi 3 bulan, 4 bulan, buah itu sudah siap matang, sudah tua, bahkan mungkin 1-2 biji, 1-2 buah sudah berjatuhan. Sementara kesepakatan masih 2 bulan lagi, 6 bulan. Nah, di 4 bulan ini sudah terlihat benar-benar buahnya itu bagus. Yang satu pengelola tadi mengundurkan diri. Nafwan, ana mau mundur dari kesepakatan kita. Lah kenapa, tinggal 2 bulan lagi ini hasil panennya maksimal? Iya, karena orang tua ana sakit, misal ana harus pulang kampung, harus jaga orang tua. Ini kebun ini kalau mau dirawat, mau dilanjut, perawatannya sudah tinggal simpel, tinggal pengairan, kemudian pembersihan, dan ringanlah. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka buah tadi yang sudah menghasilkan dan siap untuk dipanen walau belum dipanen, itu keuntungannya dibagi untuk mereka berdua, ala ma syarata, sesuai dengan kesepakatannya. Kalau tadi 70-30 ya sudah tetap 70-30, hanya mungkin dikurangi biaya operasional. Kenapa? Karena pengelola ini sudah mengundurkan diri, masih butuh pekerja yang menjalankan tugas sampai selesai panen. Dipotong hasil panen tadi, dipotong sisa operasional tersebut, kemudian keuntungannya atau hasilnya tetap dibagi. Pengelola walau telah mengundurkan diri, dia masih tetap mendapatkan karena pengunduran dirinya saat buah-buah itu siap untuk dipanen. Fa in fasakha al-'amilu qabla tulu'i az-zar'i wa dhuhuri ath-thamarah fala syai'a lahu. Akan tetapi kalau 'amil, dia membatalkan kesepakatan tersebut, qabla, sebelum tulu'i az-zar', sebelum munculnya tanaman. Dia sudah bekerja mungkin 15 hari, 17 hari menyiapkan lahan, kemudian menanam tanaman. Tanaman itu mungkin baru mulai tumbuh sejengkal lah tingginya, atau lebih dari itu, atau kurang dari itu, tergantung apa saja tanamannya yang akan menghasilkan buah. Wa dhuhuri thamara, demikian pula buahnya belum terlihat atau masih pentil, yang memungkinkan akan jatuh, gugur, berguguran buah-buah tadi. Nah, pengelola mundur. Afwan, sepertinya Anda enggak bisa ngelanjut. Anda harus pindah kota karena ada urusan penting, urusan mendesak. Jadi, Anda harus safar, pindah tempat. Jadi, kesepakatan kerjasama kita saya batalkan. Ini tanamannya belum menghasilkan, belum terlihat calon-calon buah. Fala syai'alahu, maka pengelola tadi tidak mendapatkan upah sedikit pun. Dia tidak boleh menuntut, ana minta yang 15 hari kerja kemarin upah harian saja. Anggap saja itu harian lepas, upah harian. Kalau misal 80 ribu ya sudah kali 15 hari. Minta kepada pemodal, enggak boleh. Karena dia yang membatalkan. Sementara tanaman itu belum ada cikal bakal menghasilkan. Li'annahu radhiya bi isqati haqqihi ka'amilil mudharabah, karena dia ridha menggugurkan haknya, itu pengunduran diri, pembatalan tadi atas keridhaan dia sendiri, dia ridha dengan menggugurkan haknya. Sehingga gugurlah hak dia ka'amilil mudharabah, sama seperti pengelola dalam transaksi atau akad kesepakatan mudharabah. Ketika pengelola mundur, dilihat sejauh mana usaha tersebut. Kalau belum menghasilkan, ya sudah, dia enggak dapat apa-apa sama sekali, enggak dapat bayaran. Oh, tapi kan ana sudah bekerja, sudah maksimal kerjaan yang ana lakukan selama 25 hari ini, misal. Iya. Tapi karena belum ada tanda-tanda menghasilkan, antum yang mengundurkan diri tidak mendapatkan upah sedikit pun, baik musaqah, muzara'ah ataupun mudharabah. Amma in fasakha rabbul mal. Adapun ketika yang membatalkan perjanjian kesepakatan tadi adalah rabbul mal, pemodalnya, dalam musaqah, muzara'ah atau mudharabah, yang membatalkan itu adalah pemodal. Qabla dhuhuri tsamarah wa ba'da syuru'i fil amal, sebelum terlihat tanda-tanda buah menghasilkan. Namun pekerjaan sudah dijalankan sebahagiannya. Falil amili ujratu amalihi, maka pengelola tadi baru dia berhak mendapatkan upah dari kerja hariannya. Tergantung berapa kesepakatan mereka. Kalau misal 120 ribu ya sudah 120 ribu kali berapa hari dia bekerja. Misal nanam semangka, begitu di hari ke-25 belum terlihat tanda-tanda semangka itu akan menghasilkan buah, buahnya ini bagus atau tidak. Kemudian pemodal dia membatalkan, sudah sepertinya gampang ini, cuma tinggal ini dan itu. Sedikit banyak dia juga telah mempelajarinya. Sudah, afwan, ana ingin membatalkan muzara'ah kita. Maka pengelola tadi menyatakan, fadhol, silahkan, beri saya upah selama 25 hari saya bekerja. Berapa kesepakatannya? Ujratu mazal, sesuai dengan keumuman, uruf yang terjadi di tempat itu, berapa upah dari para pekerja tersebut, serahkan. Sehingga ketika transaksi ataupun akad muzara'ah ataupun musaqah ini dibatalkan, maka ada tiga gambaran tadi. Kalau buah itu sudah mulai menunjukkan hasilnya, maka baik yang membatalkan itu adalah pemodal ataupun pengelola, mereka masing-masing mendapatkan hak. Masing-masing boleh meminta hak untuk mendapatkan hasil. Ini manakala buahnya, tanamannya sudah menunjukkan hasil untuk siap panen. Ketika pekerjaan itu baru saja dimulai, kemudian pengelola membatalkannya, maka pengelola tidak mendapatkan bayaran sama sekali. Ketika pekerjaan itu sudah dimulai, namun yang membatalkan adalah pemodal, maka pemodal harus membayar pengelola sesuai dengan upah yang umum, sesuai dengan upah harian yang umum di tempat tersebut. Khamisan, yang kelima, yang terakhir dari pembahasan ini, lau saqahu aw zara'ahu fi muddatin takmulu fiha thamarah ghaliban falam tahmil tilka sanah fala syai'a lil 'amil. apabila terjadi kesepakatan musaqah ataupun muzara'ah fi muddatin, di masa, di waktu, takmulu fiha tsamara ghaliban, umumnya tanaman itu sudah panen. Nanam semangka berapa hari kira-kira panen? Mana nih para pakar semangka ini? Berapa hari Mas Wawan? Mana Mas Wawan? Berapa hari semangka panen biasanya? 60 hari atau 65 hari? Misal semangka panen 65 hari. Dia bekerja nanam ini itu segalanya sudah maksimal. Namun ternyata tanaman tersebut tidak membuahkan hasil. Apa bijinya yang salah, atau bijinya yang sudah kadaluarsa, atau bagaimanalah, yang jelas pekerjaan itu sudah maksimal, namun pohon itu tidak membuahkan hasil. Maka pemodal dia rugi modalnya, pengelola dia rugi tenaganya, pengelola tidak mendapatkan apa-apa. Demikian pula misal menanam tanaman yang tahunan, buahnya tahunan, seperti durian yang kita contohkan tadi. Biasanya sudah berbuah ini, tahun ini mestinya berbuah, mangga dan sebagainya lah. Tetapi ketika dirawat maksimal, bulan-bulan yang ditunggu biasanya panen, ternyata tidak ada panenan. Di sini, falam tahmil tilkas sanah, tanaman-tanaman tersebut di tahun itu tidak menghasilkan sama sekali. Fala syai'a lil amil, pengelola tidak mendapatkan bagian sama sekali. Allahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.